Tanpa bimbingan dan tuntunan dari seseorang, apakah kekeliruan akan berakibat fatal untukku? Pembukaan dari Aji Jala Sukma adalah cara pernafasan. Aku diharuskan menahan nafas selama kurang lebih 3 jam. Sesuai dengan petunjuk sudut matahari yang tergambar di sini. Dan setelah menahan nafas kurang lebih 3 jam, baru aku meneruskan cara berikutnya. Cara inilah yang telah membuat seluruh tubuhku menjadi kesakitan. Seluruh tubuhku jadi panas membara. Setelah menahan nafas sekian lama, aku diharuskan melakukan pernafasan dengan pusat perhatian hanya pada pembuluh-pembuluh darah di sekitar kepalaku. Inilah satu hal yang berbeda dengan cara pernafasan dari berbagai aji kesaktian yang pusat perhatian ke seluruh bagian tubuh, pembuluh-pembuluh darah di seluruh bagian tubuh. Aku akan mencobanya lagi dengan berhati-hati. Raden Sakapalwaguna kemudian duduk bersila dengan sikap sempurna. Kedua matanya terpejam. Perut dan dadanya kelihatan tidak bergerak. Tidak ada gerak yang terlihat dalam sikap semedinya hingga beberapa waktu. Malam pun terus merambat. Wajah Raden Sakapalwaguna mulai kelihatan memerah. Dan semakin lama kelihatan semakin memerah. Dan ketika Raden Sakapalwaguna merasakan telah sampai waktunya, perlahan-lahan nafas mulai dihembuskan. Dan perhatiannya dipusatkan pada bagian kepalanya. Dihembuskannya seluruh udara yang didapatkan dari alam hanya ke bagian-bagian tertentu. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Mengapa tidak juga kurasakan tanda-tandanya? Rasa sakit itu belum kurasakan tanda-tandanya. Aku merasakan waktu yang seharusnya tiba sudah kulalui. Ada apa ini? Mengapa tidak juga kurasakan tanda-tanda seperti yang lalu? Kepalaku mulai berdenyut halus. Aku telah merasakan kembali tanda-tanda rasa sakit itu. Aku harus menghentikan sepediku sebelum tubuhku merasakan sakit seperti kemarin. Rasa sakit itu tetap saja merambat. Dia tetap saja merambat menjadi semakin sakit seperti saat yang lalu. Mengapa jadi seperti ini? Aku sudah menghentikan semediku. Adisaka, apa yang terjadi dengan dirimu? Adisaka, apa yang terjadi dengan Adisaka? Aku harus membuka dengan paksa pintu ini. Adisaka, Adisaka, jangan sentuh tubuh. Jangan sentuh. Apa yang terjadi denganmu? Aku. Apa yang terjadi dengan Adisaka? Tubuhnya kelihatan merah membara seperti itu. Seakan-akan api sekam menyelimuti seluruh tubuhnya. Rupanya inilah yang telah membuat Kakang Dandang Paringki tewas. Ya, Kakang Dandang Paringki tentu menemukan Adisaka dalam keadaan pingsan seperti ini, dan kemudian bermaksud menolongnya. Tapi, apakah mungkin dia akan tewas dalam keadaan seperti itu? Tewas dalam keadaan yang teramat mengerikan hanya dengan menyentuh tubuh Adisaka. Aneh. Itu panas dalam tubuh Adisaka mulai pudar. Ya, cahaya merah yang membara sudah mulai menghilang. Cahaya itu kini sama sekali hilang. Adisaka mulai sadar kembali. Adisaka. Kakang Lanjo. Iya. Pintu itu Kakang Kayan telah merusaknya. Iya. Aku Adisaka. Aku mendengarmu berteriak-teriak kesakitan. Aku yang menjadi cemas menjebol pintu itu. Dan aku telah menyaksikan semuanya. Menyaksikan tubuhmu yang membara dan akhirnya jatuh pingsan. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan dirimu? Mungkin benar. Akulah yang membunuh kakangmu, Dandang Paringki. Mungkin benar. Tapi aku benar-benar tidak mengetahuinya dengan pasti. Mungkin juga benar, Adisaka. Aku melihat keadaanmu tadi, dan aku berterima kasih dalam keadaan yang kesakitan teramat sangat kau sempat memberitahukan aku malapetaka yang telah mengintaiku. Mungkin aku telah menafsirkan isi kitab ini. Tapi sudahlah. Kembalilah Kakang tidur. Biarlah saya yang akan memperbaiki pintu itu. Tidak, Adisaka. Aku yang telah merusaknya. Biar aku saja. Jika begitu, kita bersama-sama mengerjakannya, Kakang Lanjo. Iya, mari Adisaka. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-karok terus, ketel-gatel, ya? Itulah, Mbo. Segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Palu kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanan. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. C. Setelah bersama-sama memperbaiki pintu bilik yang jebol, Ki Lanjo kembali beristirahat di dalam biliknya yang bersebelahan dengan bilik Raden Sakapalwaguna. Ilmu apakah yang tengah dipelajari oleh adik Saka? Apakah sebuah ajian dari aliran hitam? Dari tanda-tanda yang terlihat tadi, kukira pastilah ilmu yang sangat dahsyat. Lalu jika Kakang Arif dan Sakang Surembangan tahu tentang semua ini, entah tindakan apa yang akan diambil. Mudah-mudahan Kakang Arif dan Kakang Surembangan akan dapat bertindak bijaksana. Mudah-mudahan saja. Aku mempercayai sepenuhnya di Saka. Dia pastilah orang yang baik. Dia seorang kesatria. Mudah-mudahan saja. Iya, mudah-mudahan. Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Ki Lanjo tertidur. Demikian pula dengan Raden Sakapalwaguna yang kecapean, tertidur pula. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali keduanya telah meninggalkan kota Bangun Panjaran menuju kota Kalipucang. Anting bulan yang mengintainya kembali mengikuti perjalanan kakangnya secara diam-diam. Hari, Ki Lanjo bersama-sama dengan Raden Sakapalwaguna tiba di tempat tujuannya. Sebuah kota yang cukup besar, Kalipucang. Segera saja tanpa membuang waktu, Ki Lanjo yang telah berdebar hatinya menghadap pimpinan pengemis tongkat merah cabang Kalipucang, yaitu Arit Lungkah dan Surembangan. Aku datang menghadap Kakang Arit. Kakang Surembangan. Mengapa kau datang seorang diri, Lanjo? Bukankah kau mendapat tugas mengawasi hutan di sebelah barat Bangun Panjaran bersama dengan kakangmu, Dandang Paringgi itu? Dan lagi, kukira belum saatnya kau kembali. Ampun. Ampun Kakang Arit. Kakang Surembangan. Telah terjadi sesuatu malapetaka pada diri Kakang Dandang Paringki. Malapetaka yang tak dapat saya pecahkan penyelesaiannya, Kakang. Malapetaka? Iya. Apa yang telah terjadi dengan kakangmu itu? Katakan cepat. Kakang Dandang Paringki telah tewas. Dan... Tewas? Siapa yang telah membunuhnya? Ayo katakan. Apa yang terjadi, Lanjo? Saya telah menemukan Kakang... saya telah menemukan Kakang Paringki tewas dalam keadaan hangus terbakar, Kakang. Hangus terbakar? Siapa yang telah membuatnya seperti itu? Siapa, Lanjo? Ayo, Lanjo. Cepat katakan, Lanjo. Siapa yang telah menewaskan Paringki hingga demikian kejinya? Dan di manakah kini mayatnya, Lanjo? Saya telah menguburnya di tempat kejadiannya, Kakang. Kelihatannya tidak mungkin lagi saya membawa mayatnya itu. Hei, Lanjo. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Akan ku sobek-sobek kulitnya. Dan kemudian aku bakar sebagaimana yang terjadi pada diri Paringki orang-orangku itu. Siapa? Ayo katakan. Biarlah aku yang menjelaskannya semuanya, Kakang Lanjo. Hei, siapa kau? Siapa orang ini, Lanjo? Mengapa kau bawa dia bersamamu menghadapku? Dia Kakang, tenanglah. Biar aku yang menjelaskannya. Maaf, Paman Arit dan Paman Surembangan. Kami berdua tidak tahu dengan pasti mengapa Kakang Paringki sampai dapat tewas? Tapi kami berdua dapat mengambil kesimpulan bahwa sayalah yang telah melakukannya tanpa sengaja dan tanpa saya ketahui. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu, badan meriang ya. Prokol pak, hidung mampet pak. Prokol deh, sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Sesaat pimpinan cabang Kalipucang, dua bersaudara, Arit Lungkah dan Surumbangan terpaku. Sedikit pun tidak terpikir olehnya akan pengakuan itu. Pengakuan yang aneh yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan sikap tenang dan tabah. Setelah keduanya berhasil kembali menguasai dirinya. Siapakah kau ini anak muda? Mengapa kau bicara tidak jelas seperti itu? Apakah kau bukan seorang laki-laki? Apakah kau seorang pengecut? Mengapa pengakuan yang kau buat masih juga kau selimuti dengan kemungkinan, keraguan? Adi Surembangan, aku sudah tak dapat menahan diri lagi. Ringkuslah dan beri hajaran, baru kita bicara, Adi. Benar, Kakang Arit. Sikapnya itu benar-benar tidak memandang mata pada kita. Tunggu, Surembangan. Tunggu. Aku akan berhenti dan bicara kembali setelah berhasil meringkusmu dan memberikan hajaran padamu. Tunggu, Paman. Demi Aki Parang Pungkur, dengarlah kata-kataku. Dengar penjelasanku. Hei, untuk apa kau menyebut-nyebut nama pimpinan kami? Apakah kau kini tengah menyiapkan satu tipu daya untuk lepas dari sini? Oh, Kakang. Dia datang kemari atas kehendaknya sendiri, Kakang. Saya sendiri tidak berhasil membawanya secara paksa. Agaknya kau datang dengan mengakulkan kepandaianmu. Kau datang untuk membuat perkara dengan kami dari Tongkat Merah. Tunggu, Paman Surumbangan. Paman Arit. Lihatlah ini. Apakah dengan ini kita tidak dapat bicara? Kau dapat dari mana benda itu? Adi Surumbangan. Kau pasti telah mencurinya. Kau menganggap mudah mendapatkan benda ini dari tangan pemiliknya. Mencurinya dari tangan pemiliknya. Kau telah menghinanya. Menghina pimpinanmu sendiri. Jika kau menganggap demikian. Jadi? Nah, iya. Aku tidak banyak meminta darimu. Aku tidak akan mempergunakan kekuasaan yang kumiliki untuk menekan kalian. Tapi aku hanya meminta, dengarlah penjelasanku. Demi kalung 5 bulan kembar, demi kalung pemberian pimpinan pusat kalian. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. 1, 2, 3. Kak, hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat?